Mitra bisnis kerancuan dalam implementasi sistem pemerintahan presidensial di negara kita selalu nyata terlihat dalam momen evaluasi menteri yang ada di kabinet. Mengingat saat momen itu datang, tarik-menarik kepentingan antar elit dan parpol begitu transparan terlihat oleh publik, sehingga cenderung menimbulkan kegaduhan di lingkaran elit dan parpol yang pada akhirnya justru berpotensi menghambat langkah presiden sebagai pimpinan eksekutif yang memiliki mandat dan kekuasaan penuh dalam sistem presidensial. Nah, untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa yang salah dalam momen evaluasi kabinet sehingga selalu muncul kegaduhan setiap kali momen itu datang? Nah, sebetulnya kalau evaluasi kabinet ya biasa aja, di semua kantor juga harus evaluasi gitu. Yang jadi masalah, yang diminta presiden melakukan evaluasi itu pejabat hampir setingkat menteri, tapi dia bukan menteri, ya pembantu utamanya katakanlah begitu, memberikan penilaian terhadap kabinet rapor merah ini. Lalu publik tahu karena diumumkan keluar kan gitu. Nah, dari perspektif publik ini menjadi menarik karena orang bisa semua berkomentar mengevaluasi siapa-siapa saja yang merah rapornya dan kenapa merah gitu. Nah, di satu sisi ini kalau dari sisi politisnya yang SBY itu pola kepemimpinannya testing the water, dia ngetes nih, dilempar dulu ada reaksi positif atau negatif enggak gitu dari publik gitu. Nah, itu enggak mungkin langsung dilakukan, pakai tangan lain kan gitu. Satu. Nah, yang belingsatan itu kan pejabat yang rapornya dibuka-buka ini kan gitu. Kalau menurut saya ya wajar-wajar saja wong mereka ngurusi hidup seluruh rakyat Indonesia kok enggak boleh dinilai gimana. Lantas apakah sinyalemen dari kalangan parpol yang mengatakan adanya ketidakjelasan parameter dalam evaluasi kabinet memang benar begitu, Pak Her? Semua orang bekerja dimanapun itu kan ada parameternya. Bekerja untuk cari uang, cari kursi, cari kedudukan, cari jabatan, pangkat, sampai bekerja yang untuk pengabdian pun kan harusnya ada parameternya gitu. Orang masuk ke DPR itu kan gak nyari kerja, mencari ruang pengabdian. Teorinya gitu, dalam praktek kan dia cari kerja kan, itu juga ada parameter-parameternya, apakah dia menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian melaksanakan kepentingan konstituennya minimal ya, setelah itu diukur dengan cara apa gitu. Kalau dia sebagai legislator ya diukur dari banyaknya undang-undang dan aturan terkait yang disahkan oleh DPR. Kan itu, ada indikator-indikatornya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.